Kau bukanlah segalaku, bukan tempat tuk hentikan langkahku. Usai sudah semua berlalu, biar hujan menghapus jejakmu. Akang Yaya, kan janganmu semangatku lo mas. Dek, sedihmu tak kendang ya. Tak ada Lihatlah ku di

kan aku. Angkatlah diriku. aku saja yang kau sakiti, Mas. Dia jangan. Biarkan aku saja yang merasakan sakitnya. Aneka Music. Samari Reko. Kau katakan saja, ku relakan bila kau ingin pergi, meninggalkan luka di dalam hati. Cukup sudah kau lukai hatiku yang selalu tulus mencintaimu. Semua yang terjadi, ku akhiri cukup sampai di sini.

begitu baiknya hatimu cinta. Kau tinggal mati.